mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru di situ kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respect banget sama teman-teman Jemaat Tablik. Kayak dilatih, walaupun agak sedikit lucu dan gak biasa, tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan, lagi sekolah gitu kan, sekolah bentuknya keluar 3 hari, itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan, walaupun lucu ya, kita jalanin, tapi tanpa kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit ya Allah, ada masalah sedikit ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah. Di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, La hawla wa la quwata illa billah, Hasbiyallah. Banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam. Allah, Rabbi, Ilahi, Maulaya atau Maulana dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia percaya itu lebih penting dari apapun. Sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman. Ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya. Kayak orang kalau jalan ke tengah-tengah hutan dan dia bawa senjata, dia merasa tenang. Kita pergi ke hutan, kita bawa senjata. Mau binatang buas, mau perampok, cuman yang jurik doang yang gak bisa ditembak ya. Oke lah senjatanya mungkin kalau yang orang gak beriman salib gitu kan. Ketemu dengan Dracula. Kalau kita mungkin nunjukinnya ada yang bawa Quran. Bukan dibaca, untuk nunjukin ke bayang-bayang gitu kan ya. Ada bayangan, ini Quran gitu kan ya. Ternyata dia tahsinnya udah tahsin 3, udah lancar tilawahnya. Ada yang baca ayat kursi kalau dia takut, ternyata malah dibenerin. Itu matnya kurang lah apalah. Artinya kalau kita jalan ke hutan, kita kayak lagi camping, kita kalau lagi kemana bawa senjata, senjatanya bisa apa aja. Sesuatu yang kita andalkan lah, kayak kita ke luar negeri bawa uang. Bawa paspor, bawa kartu debit atau kartu kredit, bawa uang cash. Itu kan kayak tenang, handphone satu lagi yang penting. Itu kayak tenang banget kan kemana-mana, karena buat kita kayak handphone itu senjata. Kalau dulu senjata orang itu keris, atau rencong kalau di Aceh, atau apa kayak parang atau samurai atau apapun, pedang. Kalau sekarang senjatanya handphone. Sehingga ada apa-apa, yang pertama kali dia lakukan adalah spontan aja buka handphone. Hal sepele pakai handphone. Apa-apa googling. Sampai garam aja, mintalah kepada Google walaupun sekedar garam. Garam aja tanya ke Google. Atau gula, gula yang sehat, warnanya apa. Atau garam, atau cari mantan, di Google. Semua orang jadi tahu gitu. Ini kenapa? Karena emang kita ngandelin handphone banget, ngandelin googling banget. Kesasar buka Google. Sehingga kalau kita udah buka Google, kita jadi tahu jalan balik. Gak akan lagi tersesat. Seolah-olah kita kayak mengamalkan, wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami temukan kamu dalam keadaan tersesat, lalu Google menyelamatkan kamu. Ini kenapa jadi berubah ke Google? Kenapa bukan langit dulu? Bukankah satelit Allah lebih dahsyat daripada satelit Google? Tapi kalau gitu boleh, enggak perlu pakai Google Ustaz, atau enggak perlu pakai kayak aplikasi gitu atau apapun bentuknya, Wazi atau apapun. Boleh, tapi itu ikhtiar. Kita bedakan mana ikhtiar, mana tawakul, tawakal. Kita lagi bicara soal rasa, bukan bicara tentang actionnya. Action dalam bentuk do somethingnya, selain berdoa pastinya kita kayak cari cara sendiri, ikhtiar, cari solusi, cari jalan keluar, itu hal yang manusiawi. Tapi jangan berpikir bahwa dia bisa benar-benar ngasih kita solusi. Seringkali, mungkin karena dia robot ya, dia gak bisa update setiap hari. Misalnya saya pernah jalan nih, pakai aplikasi kayak map gitu kan, jalan. Cari jalan yang jalan pintas, karena kayaknya agak-agak rame, gak macet sih, cuman rame. Ada jalan pintas gak? Set gitu. Dikasih tahu kalau mau jalan pintas lebih hemat 10 menit belok kiri. Pas dilihat, oh ya sepi. Ternyata kenapa sepi? Gak ada mobil di situ, lagi ada pengantenan. Jalan ditutup. Dan dia gak tahu kalau jalan itu ditutup gara-gara ada orang yang bikin acara walimahan di jalan. Kalau di kampung-kampung kan walimahan gitu kan di jalan kan, di gang gitu. Ternyata pas kita sampai udah masuk sekitar setengah jam, jalan ditutup. Balik lagi akhirnya telat satu jam. Yang tadinya dia menjanjikan, itu kan hardcore banget ya. Dia menjanjikan 10 menit lebih cepat gara-gara ngejar 10 menit.